jaga, pelihara, ku rawat sepenuh hati. Seperti ku jaga semua orang terdekatku. Alangkah indahnya. Keluarga, sahabat dan kekasihku, kan ku jaga seumur hidupku. Aku ingin